Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas beberapa puasa sunnah yang bisa kita lakukan selepas puasa wajib pada bulan Ramadan ini, yang dimana kita membahas puasa sunnah yang paling dekat, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal, kemudian juga puasa Senin Kamis yang bisa dilakukan pada bulan apapun, kemudian setelahnya puasa 3 hari pada setiap bulan yang juga dilakukan pada bulan apapun, dan yang lebih afdal dilakukan pada pertengahan bulan, yaitu pada hari yang diistilahkan dengan ayyamul bidh, hari-hari yang di situ bulan tampak sempurna, mencapai taraf bulan purnama, bulat secara sempurna, yaitu malam atau hari ke-13, 14 dan 15 dari setiap bulannya, yaitu bulan Hijriyah tentu saja. Kemudian juga termasuk puasa sunnah yang kita akan melaksanakannya dalam waktu yang relatif dekat, dan sudah kita sampaikan juga, yaitu berpuasa pada 10 hari pertama atau 9 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah, di mana ini didasarkan keumuman bahwasannya amalan soleh pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan-amalan soleh yang dilakukan pada saat-saat atau waktu-waktu atau hari-hari yang lainnya. Maka masuk di dalamnya amalan puasa, yang tentu saja masuk pula di dalamnya amalan-amalan yang lain seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Waktu yang paling afdal adalah melakukannya pada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Namun terkhusus untuk puasa, maka dilakukan pada 9 hari yang pertama, dikarenakan hari yang ke-10 adalah hari yang dilarang padanya untuk melakukan puasa, yaitu hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, terlebih khusus pada 9 hari pertama yang dari bulan Zulhijjah tersebut, hari yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya, yaitu berpuasa pada hari Arafah, di mana hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Maka hari Arafah ini ya, lebih istimewa daripada hari-hari yang lainnya dari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka seorang yang melakukan puasa pada hari Arafah tersebut, amalan tadi akan menjadi kafarah baginya, penebus dosa untuk 1 tahun yang berlalu, 1 tahun yang sudah dilewati, dan 1 tahun yang akan datang, 1 tahun ke depan. Jadi mana sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah dia diberikan taufik untuk terhindar dari dosa-dosa pada waktu yang akan datang, yaitu 1 tahun ke depan. Ini didasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Ya, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tersebut akan menjadi kafarah bagi 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Keutamaan yang besar yang tidak bisa dilewatkan oleh kaum muslimin, diampuninya dosa yang dilakukannya, yaitu dosa-dosa yang kecil. Ini hadis yang dilewatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Dan puasa pada hari Arafah ini disunnahkan bagi selain orang yang melakukan ibadah haji. Adapun para jamaah haji tidak disunnahkan untuk melakukan ibadah ini. Bahkan yang lebih afdal baginya, ia tidak berpuasa pada hari Arafah tersebut. Karena kan hari Arafah adalah hari yang berat untuknya. Hari di mana dia berwukuf, berdiam diri di padang Arafah. Ya, yang tentu saja dia membutuhkan kekuatan dan stamina untuk mengerjakan amalan-amalan soleh pada hari tersebut. Dia membutuhkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak membaca Al-Quran. Ya. Di padang Arafah tadi, suatu tempat itu berbarokah, suatu tempat yang baik. Ya. Maka ini kesempatan baginya, ya, berada di suatu tempat yang berbarokah, padang Arafah, pada hari yang berbarokah pula, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Hendaknya dia lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa dia lakukan di sana, dan tidak berpuasa supaya memperoleh kekuatan untuk bisa beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain, berupa zikir, doa dan yang lain sebagainya. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, puasa sunnah yang selanjutnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, yaitu puasa yang datang pada bulan yang selanjutnya. Tadi kita membahas puasa pada bulan Zulhijjah, baik 10 hari pada bulan Zulhijjah secara khusus, secara umum, ataupun pada hari Arafah secara khusus. Ya. Ini selanjutnya yaitu puasa sunnah yang dilakukan pada bulan yang setelahnya. Bulan apa itu? Bulan Muharram. Ya. Secara umum. Pada tanggal berapapun. Ya. Sebenarnya dilakukan puasa sunnah padanya. Dan ini adalah puasa sunnah yang paling afdal dibandingkan puasa-puasa lainnya. Makanya adalah puasa sunnah, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulan Allah al-muharram, disebahkan kepada Allah, bulan Allah al-muharram, bulannya mulia. Maka hendaknya kita berusaha untuk berpuasa pada bulan tersebut, yaitu pada tanggal berapapun kita perbanyak puasa pada bulan tersebut. Kemudian dilanjutkan, wa afdhal salati ba'dal fariidhati salatul lail. Dan salat yang paling afdal, tadi puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan al-Muharram. Kemudian salat yang paling afdal ba'dal fariidhah, setelah salat yang fardu. Salat fardu tentu salat yang paling afdal. Setelah salat fardu yang paling afdal adalah salatul lail. Salat malam. Salat tahajud. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya jangan sampai selepas dari bulan Ramadan ini kita terlepas dari puasa, ya, tidak melakukan puasa sama sekali sampai-sampai pada bulan yang mulia, yang dimana puasanya dinyatakan sebagai puasa yang paling afdal, yaitu pada bulan Al-Muharram. Dan juga jangan sampai kita setelah bulan Ramadan ini terlepas dari amalan salat malam sama sekali, tidak pernah melakukan salat malam walaupun hanya witir saja. Dimana salat malam adalah salat yang paling afdal setelah salat fardhu. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa selanjutnya itu puasa sunnah yang disyariatkan, yaitu ibadah puasa pada hari Asyura. Hari Asyura ini masih berada pada bulan Al-Muharram, yaitu hari yang ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk berpuasa pada bulan tersebut. Ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan berpuasa atau memerintahkan manusia untuk berpuasa padanya pada hari Asyura. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, puasa pada bulan atau pada tanggal ke-10 dari bulan Al-Muharram ini pada awalnya diwajibkan. Sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadhan, setelah diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan, kewajiban untuk berpuasa pada hari Asyura ini dihapuskan. Namun tentu saja tetap berlaku, maksudnya puasa Asyura adalah puasa yang disyariatkan, itu minimal disunnahkan walaupun tidak diwajibkan. Dan puasa Asyura tersebut memiliki keutamaan yang besar, bahwasanya puasa Asyura akan menjadi kafarah juga, menebus dosa bagi dosa yang dilakukan pada setahun yang telah lampau. Berbeda dengan puasa Arafah tadi. Adapun puasa Arafah, ya, menjadi kafarah bagi setahun yang telah lampau, dosa yang dilakukan pada setahun yang telah lampau dan setahun yang akan datang. Adapun puasa Asyura, di bawah itu kedudukannya, maka keutamanya itu bisa menjadi kafarah, penghapus dosa bagi dosa-dosa yang dilakukan pada setahun yang telah lampau saja. Adapun setahun yang telah datang, ya, yang akan datang, ya, tidak ditebus dengan puasa Asyura, namun hanya ditebus dengan puasa Arafah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan juga oleh sahabat Abi Qatadah, sahabatnya sama dengan yang meriwayatkan puasa Arafah tadi. Puasa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa pada bulan Ashura, maka beliau SAW mengatakan yukafiru as-sanatal madiyah, ya, puasa tersebut akan menebus dosa yang dilakukan pada as-sanatal madiyah, tahun yang telah lampau. Ini sebetulnya hadis yang sama, satu rangkaian hadis dari hadis yang tadi. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau mengatakan yukafiru as-sanatal madiyah wal baqiyah, puasanya puasa Arafah akan menebus dosa yang lampau dan yang akan datang, ya, satu tahun yang lampau dan satu tahun yang akan datang. Kemudian beliau ditanya lagi tentang puasa hari Ashura, ya, dalam hadis yang sama, maka beliau menjawab puasanya puasa tersebut akan menjadi kafarah bagi dosa yang dilakukan pada satu tahun yang telah lalu. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang ingin melakukan puasa pada bulan Ashura atau pada hari Ashura 10 Muharram, hendaknya dia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jangan dia berpuasa hanya pada hari Ashura saja, hari ke-10 saja, ya, walaupun boleh, ya, namun hendaknya dia, dan yang lebih afdol adalah dia menggandengkannya dengan satu hari setelah sebelumnya atau satu hari setelahnya. Apabila dia hanya berpuasa pada hari Ashura, ya, maka puasa yang seperti ini ada keserupaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Ashura. Kenapa? Karena hari Ashura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun serta bala tentaranya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin secara umum diperintahkan untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Demikian pula pada masalah puasa ini, jangan sampai kita melakukan puasa dengan tata cara yang menyerupai apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, hanya berpuasa pada bulan atau pada hari yang ke-10 saja. Oleh karena itu hendaknya kita menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Hendaknya kita berpuasa pada tanggal yang ke-9 dan 10 misalnya, atau 10 dan 11, ya, atau kemudian 9, 10 dan 11. Allah a'lam bishawab. Di mana dalam perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, lain baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Kalau saja seandainya aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal yang ke-9. Ya. Artinya digandeng antara 9 dan 10. Adapun yang pada hari ke-11, di antara para ulama ada yang mentaifkannya. Ya. Yang lebih afdal yaitu menggandengkannya dengan hari yang ke-9. Walaupun banyak di kalangan ulama yang mensahihkannya dan menganggap bahwasanya yang lebih afdal adalah berpuasa pada 3 hari berturut-turut. Ya. Kemudian yang lebih afdal setelahnya, yaitu berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Kemudian yang terakhir adalah 10 dan yang ketiga adalah 10 dan 11, yang terakhir adalah berpuasa tanggal 10 saja. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis yang menunjukkan sunahkannya menggandengkan puasa Ashura dengan hari setelahnya adalah hadis yang dhaif. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi kita menggandengkan puasa Ashura dengan puasa Tasu'a. Tasu'a itu apa? Puasa pada hari At-Tasi'ah, yaitu yang ke-9. Mulai ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, puasa yang sangat besar, keutamanya akan menjadi penebus bagi dosa seseorang yang dilakukan pada satu tahun yang telah lalu. Kemudian ikhwanku dirahimani wa rahimakumullah, puasa sunnah yang selanjutnya yang termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berpuasa dan memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Ya. Jadi di sini dipaparkan secara berurutan. Ya. Pertama pada bulan Syawal, puasa 6 hari. Kemudian pada bulan Zulhijjah, puasa 10 hari pada atau 9 hari pada 9 hari pertama dari Zulhijjah tersebut. Kemudian terputus ada puasa 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Kemudian dibimbingkan setelahnya dengan puasa pada bulan Al-Muharram, pada bulan yang setelah bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian secara khusus dibimbingkan untuk berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Al-Muharram tersebut, yaitu puasa Ashura, yang bisa digandengkan dengan puasa Tasu'a, puasa pada hari ke-9-nya. Kemudian setelahnya akan datang hari atau bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kapan? Ya, bulan sebelum bulan Ramadan, sepanjang satu bulan. Dahulu Rasulullah SAW berpuasa pada banyak hari pada bulan Sya'ban tersebut, memperbanyak puasa, ya, sebagai bentuk persiapan untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana yasumu hatta taqula qad sama, wa yaftiru hatta naqula qad aftar. Dahulu beliau berpuasa sampai kami mengatakan, ya, dia itu berpuasa terus-menerus. Beliau berpuasa terus-menerus, tidak pernah berbuka, seakan-akan seperti itu menggandengkan, ya, atau kemudian berpuasa pada suatu hari, kemudian besoknya lagi, dan seterusnya. Seakan-akan tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Dan beliau berbuka, tidak berpuasa, sampai-sampai kita mengatakan beliau telah berbuka, yaitu terus-menerus berbuka. Ya, hari ini berbuka, besoknya lagi berbuka, saya juga berbuka, demikian seterusnya. Ya, seakan-akan beliau tidak berpuasa, namun sebetulnya tidak. Pada suatu waktu beliau terus berpuasa, pada waktu yang lainnya beliau terus berbuka. Nah, silih berganti. Ini dilakukan Rasulullah SAW secara umum pada bulan apapun. Ya, selain bulan Ramadan tentu saja, pada bulan Ramadan beliau berpuasa sepanjang hari. Ya, berpuasa selama satu bulan penuh. Qala atau qalat walam yakun yasumu syahran aktsara min Sya'ban, dan beliau tidak pernah berpuasa pada suatu bulan yang beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya pada bulan Sya'ban beliau melakukan puasa pada hari yang banyak, hari-hari yang banyak, ya, yang melebihi puasa beliau pada bulan-bulan yang lainnya. Ya, hari ini puasa, besok lagi berpuasa, lusa yang berpuasa, ya, karena berbuka mungkin pada bulan Syaban tersebut, kemudian dilanjutkan lagi berpuasa, berpuasa, dan berpuasa. Ini karena beliau pada bulan Ramadhan. Ya, ditutup dengan perkataan Aisyah, kana yasumu Syaban illa qalila. Dahulu beliau berpuasa Syaban secara keseluruhan kecuali sedikit saja. Ya, mungkin 3 hari atau 5 hari. Ya, sedikit saja yang beliau tidak berpuasa padanya. Ini bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya ini kita lakukan, kita hidupkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Yang selanjutnya, nah, puasa-puasa yang disebutkan tadi, ya, adalah puasa-puasa yang disunnahkan bagi setiap muslim. Ya. Namun bagi seorang yang memiliki kemampuan yang lebih, memiliki kekuatan, memiliki semangat, ya, ingin beramal dengan amalan yang lebih afdal lagi, ya, maka ada amalan puasa sunnah yang sangat, yang kemudian dianjurkan dan kemudian memiliki keutamaan yang besar, ya, yaitu berpuasa sehari dan berbuka satu hari, silih berganti sehari sehari, ya. Ini telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa ini dan disebut dengan puasa Dawud. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Kabir, kemudian dari sahabat Usamah ibn Syarik Az-Zubyani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabba atau ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Dawud. Wa ahabbu sholati ilallahi sholatu Dawud. Dan salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Dawud juga. Ya. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaparkan perkara ini supaya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud, di mana itu adalah puasa dan juga salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bimbingan Nabi Dawud alaihi salam, contoh yang dilakukan oleh Nabi Dawud sallallahu alaihi salam tentang permasalahan qiyamul lail, salat pada malam hari. Qala kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Dahulu Nabi Dawud melakukan atau tidur pada setengah malam, dari awal malam sampai pertengahan malam. Wa yaqumu thuluthahu, kemudian beliau bangun melakukan salat malam pada sepertiganya. Ya. Setengah malam beliau tidur, kemudian bangun melakukan sholat sepanjang sepertiga malam. Wa yanamu sudusah, kemudian beliau tidur kembali pada sisanya, yaitu apa, seperenam malam. Ya, dikarenakan seperenam ditambah sepertiga yaitu setengah, seperenam tambah sepertiga yaitu setengah. Ya, kemudian digabungkan dengan setengah yang pertama yang beliau tidur padanya, ya, satu malam. Ini sholatnya Nabi Dawud, tidur terlebih dahulu untuk memperkuat diri beliau melakukan sholat malam pada pertengahan malam nantinya, kemudian bangun dan melakukan sholat yang panjang, ya, sepanjang sepertiga malam. Kemudian sebelum waktu fajar beliau tidur selama setengah atau seperenam malam. Adapun tentang puasa Nabi Dawud, wa kana yasumu yauman wa yufthiru yauman, dan dahulu beliau berpuasa pada satu hari dan juga berbuka pada satu hari. Ya. Demikian seterusnya sepanjang waktu, ya. Sepanjang tahun. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Dan ini ternyata adalah juga hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimukumullah, ada satu puasa lagi yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun puasa ini dibimbingkan dan dianjurkan bagi suatu golongan yang khusus, yaitu bagi para bujang yang belum menikah dan belum mampu untuk melakukan pernikahan, ya. Belum ada persiapan, belum ada bekal untuk menikah, ya, belum ada bekal kemampuan berupa materi duniawi, ya. Maka apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini, ya, karena kan banyak di antara para syabab, para pemuda yang terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kan memang waktu-waktu muda adalah waktu-waktu yang penuh cobaan selama dia belum menikah, ya. Maka untuk menjauh dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada para syabab. Beliau memanggil para syabab, para pemuda. Ya, maka wahai para pemuda, dengarkanlah. Beliau bersabda, "Ya masyal syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa yang di antara kalian yang mampu al-ba'ah, ya, yaitu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, tidak ada kemampuan, maka hendaknya dia melakukan puasa, ya. Bulan apa? Ya, bulan apa saja, ya. Ini bagi para syabab, perbanyak untuk berpuasa, ya. Dikatakan puasa itu apa? Fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya pada puasa tersebut terdapat wija. Wija itu apa? Wija itu sesuatu yang bisa memutus syahwat. Ya. Seorang pemuda ini memuncak syahwatnya biasanya. Dan tidak ada cara bagi dia untuk melampiaskannya. Ya. Maka Rasulullah SAW membimbingkan untuk berpuasa dalam rangka ini. Wija. Memutus syahwatnya atau kemudian meringankan, menurunkan syahwat tadi. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para syabab hendaknya banyak melakukan puasa, dan apabila mampu hendaknya dia melakukan puasa yang paling afdal selama masih tidak banyak tanggungan. Puasa yang paling afdal yang tadi kita sebutkan, puasa Nabi Dawud, puasa sehari dan berbuka sehari, ini adalah suatu amalan yang sangat nikmat bagi seorang yang mau melakukannya. Bagi orang-orang yang pernah melakukannya, maka dia akan merasakan betul kenikmatan dari puasa Dawud tersebut. Yang kemudian puasa Dawud yang kita sebutkan tadi, ada riwayat yang lainnya yang kemudian ditambahi dengan lafadz wa kana la yafirru idza laqa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mundur ketika sudah bertemu dengan musuh. Artinya apa? Dengan puasa dia beliau tersebut, ya, tidak kemudian menjadikan beliau gentar, tidak menjadikan beliau lemah, beliau tetap beramal dengan amalan-amalan yang afdal, yang yaitu mulia seperti jihad fi sabilillah, ya, tidak menjadikan beliau lemah. Jadi jangan sampai seorang berpandangan nanti kalau saya berpuasa Dawud, ya, satu hari berpuasa, satu hari berbuka, besok lagi berpuasa, besok setelahnya berbuka, ya, lemah saya. Tidak, ya, tidak begitu yang terjadi. Nah, justru Nabi Dawud adalah seorang yang sangat kuat, ya, yang kita ketahui bahwasanya Dawud adalah, Nabi Dawud alaihissalam adalah orang yang mengalahkan Jalut, ya, raja yang demikian kuatnya.